Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir baru atau tafsir surah baru, iaitu tafsir Al-Quran, iaitu surat Asy-Syu'ara. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama dari ayat 1 hingga ayat 22 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alayhim minas sama'i aya. Inna sya'nu nazzil 'alayhim. فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا. وما يأتيهم إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. قَالَ إني أخاف أن يكذبون. قال ربي إني أخاف ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل Demikianlah 22 ayat pertama dari surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara maknanya para penyair. Dia adalah plural atau jamak dari syairun. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, sebagaimana kita sama-sama maklum, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan ajaran Allah pada umat atau pada kaum yang terima sedikit tapi yang banyak menolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar oleh mereka dengan berbagai-bagai gelaran supaya masyarakat zaman itu jangan menghampiri dan terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang serupa kadang-kadang wujud pada akhir zaman. Digelar ceramah penceramah tertentu dengan gelaran-gelaran yang menakutkan agar masyarakat ramai jangan ikut dan jangan dengar. Betul tak ini berulang balik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat julukan atau gelaran sahirun, tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah digelar sabi. Sabi ini maknanya mengajar ajaran bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Sabah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah digelar atau dijuluk dengan syairun majnun. Apa nak maknanya? Yes, penyair gila. Sebab kalau ada yang Nabi Muhammad sampaikan banyak, masyarakat zaman itu terpukau dengan keindahan bahasanya, padahal itu Al-Quranul Karim, bahasa Allah. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Itu sebabnya mereka namakan baginda sebagai syair, cuma ada tambahan majnun, penyair gila. Akhirnya turun surat syuara, para penyair. Semua kita tahu bahwa di kalangan orang-orang Arab, betul tak, terkenal syair menyair. Yes. Qasidah, kalau istilah kita pantun memantun, gurindam dan lain-lain. Bahasanya indah. Baik, kita terus kepada terjemahan dan tafsiran ayat. Ibu-ibu, Asy-Syu'ara termasuk di antara surah-surah panjang dalam Al-Quran selain Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Asy-Syu'ara termasuk surah yang panjang. Bilangan ayatnya 227 ayat. Kan majoriti di bawah 100. Kalaupun ada di bawah 200, tapi ini melebihi 200. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih hati terhadap orang-orang musyrikin yang tak mau terima dan tidak mau dengar ajaran beliau. Nah, kita sebagai pendakwah juga boleh tak menerima nasihat yang sama? Andai kata kita sampai dan sampai kebenaran, ternyata masyarakat tetap menolak dan menolak. Wahai pendakwah, jangan terlalu sedih. Sebab perkara ini pernah terjadi di zaman Rasul, di mana baginda sampai macam nak bunuh diri mengingat kaumnya tidak mau terima ajarannya. Coba perhatikan terjemahan dan tafsir masing-masing ayat. Tasim. Antara sin dengan mim itu hendaklah dengung. Sebab sin itu cara membaca huruf macam ini, hendaklah baca macam membaca huruf, membaca angka. Wahid, orang tak sebut wahidun. Isnain, orang tak sebut isnainun. Orang tidak sebut salasun. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Kan berhenti-berhenti. Oleh sebab itu, baca ayat-ayat macam ini juga macam baca angka. Alif, lam, ra, lam, clear, ra. Cuma karena lam mati jumpa ra, itu kan izhar syafawi ke namanya, Mim mati jumpa ra. Dengung atau tidak boleh dengung? Alif lam ra, satu-satu dibaca. Tapi apabila ada hukum dengung, dia kena dengung. Contoh ayat ini. Ta sin, kan nun di belakangnya mati. Nun mati jumpa mim, menjadi idgham ma'al gunnah. Betulkah? Tolong ulang sekali lagi. Ta sin mim. Jadi bacaannya bukan sin lagi, tapi sim, karena nun mati jumpa mim. Baik, ini mungkin boleh diperkemas pada buku, pada buku, pada guru-guru tajwid. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Ustaz kira kita tidak usah bahas panjang ayat ini. Anda yang masih ingat ayat seperti ini namanya ayat apa? Yes, mutasyabihat. Berdasarkan ayat 7 surat Ali Imran, Al-Quran atau ayat Quran terbagi dua. Ada ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang clear, ayat hukum jelas. Seperti umpamanya, wabil walidaini ihsana, terhadap ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Jelas tak? Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, diharamkan ke atasmu makan darah bangkai dan daging khinzir. Jelas tak? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan bagimu jual beli dan Allah haramkan riba. Clear tak? Ayat itu namanya ayat mutasyabih, maaf, ayat muhkamat, ayat muhkamat. Adapun ayat yang samar-samar maknanya, malah kita tak tahu maknanya kecuali hanya Allah, namanya mutasyabihat. Alif lam mim, kaf ha ya ain sad, ya sin, masuk ta sin mim, ini ayat mutasyabihat. Dan Allah berfirman pada ayat 7 Ali Imran, orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan sangat suka mendalami ayat mutasyabihat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau sesat, jangan bahas. Katakan saja wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Sebab tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Malah bila kita lanjutkan pembahasannya hanya akan membawa kepada kesesatan. Untuk apa? Itu sebabnya ibu-ibu, Al-Quranul Karim ayat-ayatnya tak semua boleh difahami. Betul tak? Seperti ayat ini, kita tak faham. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan dengan, hanya saja satu hal yang perlu kita ingat, mana-mana huruf seperti ini atau ayat mutasyabihat yang mengawali sesetengah surah dalam Al-Quran, setelah menyebut huruf-huruf itu, mesti sesudahnya menyebut Al-Quran atau ayat atau kitab. Seperti contoh Alif Lam Mim awal Al-Baqarah, lanjutannya zalikal kitab la raiba fih, yasin wal quranil hakim, termasuk ayat ini. Tilka ayatul kitabil mubin, inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan. Mubin itu maknanya menerangkan, menjelaskan. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kita sebagai umat Islam yang taat Allah dan taat Rasul, perlu tak mendekatkan diri dengan Al-Quran? Bukan saja membaca, tapi juga berusaha memahami dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran, dia diturunkan untuk menjelaskan. Barangkali ada yang masih ingat, dan Ustaz harap tidak ada para jamaah sampai lupa ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Ustaz selalu sebut, Allah usir mereka semuanya dari syurga. Siapa mereka itu? Iblis, Adam dan Hawa. Lalu mereka diturunkan ke mana? Ke bumi. Lalu Allah yang maha adil biarkan mereka cari jalan sendiri ke manusia dan jin, zuriat Adam dan Iblis? Atau Allah turunkan sesuatu? Turunkan sesuatu. Namanya hidayah. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Pasti datang padaku, kepada kamu, petunjuk daripadaku. Sepakat ulama, tafsir ahlu sunnah wal jamaah, petunjuk yang Allah janjikan untuk diturunkan ke permukaan bumi untuk dijadikan panduan zuriat Adam dan zuriat Iblis adalah apa dia petunjuk itu? Bukan Quran sahaja, Rasul dan kitab. Betul tak Rasul demi Rasul diutus oleh Allah? Betul tak kitab demi kitab diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi? Nah, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk yang aku turunkan itu, yaitu Rasul dan kitab, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak perlu merasa takut dan mereka tidak perlu merasa sedih. Untuk umat akhir zaman pula, yang dimaksud petunjuk Allah itu apa dia? Rasulullah, Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Itu sebabnya bila ikut Al-Quran dan sunnah Nabi, garanti tidak akan sesat. Faham tu? Ustaz melihat ayat itu tu sangat mustahak. Sebab insan bila tidak faham prinsip yang ada di dalam ayat itu, mereka akan jadi insan yang tidak tahu hala tuju. Salah-salah enjoy saja. Tiba-tiba innalillah. Padan muka. Ketika di dunia dulu tak mau menyibukkan diri dengan memahami Quran dan sunnah. Tak mau, malah orang ikut sunnah diejek, diperli, diperlekeh. Rasakan nanti di sana. Betul tak Bu? Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk ini. Ingat ayat 38 Al-Baqarah. Nah, Allah sebut pula dalam Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah memenuhi penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan. Betul tak? Menjelaskan untuk siapa? Untuk kita manusia, zuriat Adam dan juga untuk jin. Betul tak Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk insan, tapi juga untuk jin? Sebab matlamat manusia dicipta dengan matlamat jin dicipta sama tak? Sama. Kalau orang tanya, siapa cakap begitu? Quran, jangan cakap Abdullah Yasin. Az-Zariyat 56. Ingat, Az-Zariyat 56. Tolong ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadat kepadaku. Nah, kalau Allah kata Al-Quran ini mubin, apa makna mubin tadi? Menjelaskan. Menjelaskan, menyatakan. Setuju tak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kalau Ustaz katakan, walaupun Quran dikatakan menjelaskan, ada beberapa ayat dalam Quran yang terlalu umum sehingga tak clear sangat kita? Setuju tak? Setuju tak kalau Ustaz katakan Nabi Muhammad juga berperanan sebagai memperjelas? Siapa cakap? Ayat 44 An-Nahlu. Kalau itu pula ditanya, oh, kamu kata Quran itu menjelaskan. Kami tak faham pun. Allah kata, aqimus salat, dirikan salat. Allah tak explain salat itu berapa kali, macam mana cara salat. Kita jawab, itu peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Dalam ayat 44 An-Nahlu, tolong ikuti. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi manuzila ilaihim. Betul ke ayat itu? Dan kami turunkan azik, yaitu Al-Quran. Litubayina linnas, lihat tuh, tubayin sama dengan mubin, supaya engkau perjelaskan, hai Muhammad, apa yang telah kami turunkan itu kepada umat manusia. Yang diturunkan untuk umat akhir zaman Al-Quran. Kesamaran yang ada dalam Quran Nabi Muhammad explain. Betul tak? Litubayina. Coba tengok, Allah gunakan istilah litubayina pada ayat itu atau litubaligha? Litubayina. Beza tak dengan litubaligha? Tubaligha tabligh. Tabligh maknanya menyampaikan. Litubayina tabyin. Tabyin maknanya menjelaskan. Memperjelaskan. Itu sebabnya bila kita lihat dalam terjemahan English, litubayina linnas diterjemahkan to explain clearly. To explain clearly. Aqimus salah, kata Allah. Oh, kami tak faham. Nabi yang explain. Angkat tangan begini, takbiratul ihram, Allahu Akbar, letak tangan di sini. Ruku, i'tidal, sujud, apa yang patut ketika qiyam dibaca. Sujud di atas 7 anggota. Nabi ada sebut tak? Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nabi ada sebut tak? Semua itu tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Oleh sebab itu, kita cukup tak hanya berpandukan Quran lalu tolak hadis? Tak akan mungkin sempurna ibadat kita pada Allah bila hanya ambil Quran tolak hadis. Kita mesti ambil dua-dua sekali. Okey, kita teruskan. La'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu min alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Apa maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi akan membinasakan diri karena mereka tidak beriman? Siapa mereka di sini? Penduduk Mekah pada asalnya. Padahal betul tak penduduk Mekah yang terdiri dari kaum atau kabilah Quraisy adalah suku yang sama dengan Nabi? Malah yang menolak juga terdapat orang-orang yang dekat dengan Nabi, yaitu Abu Lahab, Abu Talib dan lain-lain dari kalangan keluarga Nabi menolak. Ini yang membuat Nabi sangat sedih. Ini sama dengan ayat 6 dari surat Al-Kahfi. Tolong ulangi. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kami lihat kamu seolah-olah ingin membinasakan dirimu, wahai Muhammad, gara-gara mereka tidak mau beriman dengan apa yang kau sampaikan. Kata Allah, tak payah wahai Muhammad sampai macam itu sangat. Tapi ibu-ibu, secara fitrah atau naluri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih terhadap orang yang menolak. Wajar tak? Wajar tak? Naluri akan kata macam itu. Tetapi Allah tegur, jangan keterlaluan hai Muhammad. Pak Imam Bilal, subuh-subuh umpamanya 5 orang yang salat. Penduduk kat 500 Islam di qaryah tersebut. Lalu Imam dan Bilal yang terlaung-laung setiap pagi datang 5 orang. Kalau sedih wajar tak? Tapi jangan perturutkan rasa sedih akhirnya tak azan lagi. Perturutkan rasa sedih akhirnya tak mau jadi imam lagi. Nah, sedih itu betul tak fitrah? Namun demikian, seperti umpamanya pendakwah hari ini, Dah berusaha, ternyata tidak mau menerima banyak masyarakat, malah dari kalangan saudara mara. Ibu-ibu terasa tak? Kita dah tahu kebenaran, kemudian kita sampai pada auntie, uncle, kita dimusuhi dan dipulau. Rasa sedih tak? Secara fitrah wajar, tetapi jangan diperturutkan sehingga kamu akhirnya memutuskan silaturahim, tak mau tegur dia lagi. Nah, itu maksudnya. Kita teruskan dengan ayat berikut. Allah menyebut tentang kuasanya. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayah fazallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan pada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Kuduk ni tengkuk. Tengkuk menunduk, maknanya pundak mereka, tengkuk mereka ini akan menunduk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin turunkan petunjuk atau ayat kepada setiap individu, Allah mampu tak? Dengan demikian mereka akan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak mampu, tetapi Allah Subhanahu wa Taala senantiasa mengajar kita segala sesuatu itu hendaklah berdasarkan sebab musabab. Faham sebab musabab? Sebab bahasa kita dengan mudah, usaha. Musabab itu natijahnya. Hukum sebab musabab selalu disebut dengan cause and effect. Kita ambil sebab, lalu kita dapat musabab. Mau Ustaz contoh? Allah, Datuk dah fahamnya itu. Ustaz haus. Ustaz datang dari jauh tahu, dari Qatar ni. Itu Ustaz tengok jam Ustaz ni. Baru jam 5:30. Rupanya jam Qatar ni. Belum sempat dirubah hari ini. Malam tadi sampai. Sana baru subuh. Ya. Haus, lalu minum. Dah minum hilang dahaga. Ambil air dan minum ni, ambil namanya ambil sebab. Sama tak usaha? Dengan minum dan teguk, akhirnya dahaga hilang. Ada kaitan tak hilangnya dahaga dengan minum terlebih dahulu? Yes, ini namanya ambil sebab. Kalau haus umpamanya, ada air, lalu tengok saja. Memang tak hilang-hilang dahaga. Minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bila lapar, makan, ambil, bawa ke mulut, kunyah, telan. Boleh tak itu semua namanya sebab? Lalu kenyang datang kemudian, itu namanya musabab. Ustaz bawa dalam konteks ini, Allah bila tidak turunkan petunjuk kepada setiap individu, boleh tak akhirnya semua menjadi mendapat petunjuk? Tapi Allah tidak mau ambil jalan itu. Sunnah Allah diberinya insan akal untuk berfikir mana baik mana buruk. Oh, akal sangat terbatas untuk memikirkan perkara-perkara gaib, future yang dia tak tahu. Turunkan rasul membimbing akal ini. Oh, tak cukup rasul, kitab diturunkan. Nampak tak? Lalu akal ada, waras. Quran ada, dijamin hingga kiamat tak boleh dipalsukan. Hadis ada untuk explain. Lalu awak lebih memilih untuk tidak mau percaya. Lalu awak akan masuk neraka, padan muka. Jangan salahkan Allah. Dapat faham ya? Ustaz tidak jelaskan hubung kait sebab musabab. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, orang gila, Allah Subhanahu wa Taala tidak beri dosa mereka bila mereka tak percaya sebab akal tak ada. Itu sebabnya ibu-ibu, Kalau ingin masuk syurga, minta Tuhan untuk Allah ambil akal kita. Mau tak? Masalah tak mau. Ibu-ibu, kata Imam Ibnul Qayyim, syurga ada 100 tingkat. Yang paling bawah sekali untuk orang gila. Masuk syurga juga bu. Itu sebabnya jangan perli, jangan kita perleke-leke orang gila. Mereka tu garanti masuk syurga. Walaupun paling bawah. Ibu-ibu mau tak masuk syurga paling bawah? Jangan jawab mau. Itu maknanya gila. Itu maknanya kita tak ada akal. Kita layak tak masuk syurga yang ke-50, 51, sederajat dengan rasul, di bawah rasul yang 99, 95, layak tak? Dengan akal yang ada, dengan kesungguhan yang ada. Ini namanya ambil sebab. Baru datang musabab masuk syurga. Oh, level mana? Terserah pada Allah, sesuai dengan iman dan amal kita. Tapi Ustaz setuju juga kalau tak ada pilihan, bawah-bawah lah Ustaz. Masuk syurga juga namanya. Tapi jangan awal-awal minta yang paling bawah. Sebab itu untuk majnuni, orang-orang gila. Dapat faham maksud sebab musabab? Kita kena usaha. Itu sebabnya kita bukan tak ada kerja pagi-pagi macam ini. Banyak kerja. Tapi kita spare masa untuk... Baik, kita teruskan. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُؤْرِضِينَ. Sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Maknanya setiap ajaran baru yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba sampaikan, setiap disampaikan mereka terima atau reject. Reject. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma la taj'alna minhum. Ya Allah, tolong jangan engkau masukkan atau jadikan kami termasuk golongan itu. Tapi kalau yang baik-baik, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Umpamanya mereka yang beriman, beramal saleh, bagi mereka syurga kekal abadi di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Jangan kata la taj'alna. Ya Allah, jangan masukkan kami dalam golongan itu. La taj'alna untuk perkara yang tak elok. Ija'alna termasuk yang elok. Betul tak, terhadap penghuni syurga kekal di dalamnya kita minta supaya dimasukkan dalam golongan itu? Sedangkan golongan yang setiap datang ajaran dari Nabi lalu ditolak. Allahumma la taj'alna minhum. Atau bahasa mudahnya, na'udzubillahi min zalim. Kami mohon perlindungan dari yang demikian ya Rabb. Ibu-ibu, kalau itu adalah sikap daripada orang-orang yang ingkar, tidak ada yang Nabi Muhammad sampaikan kecuali mereka reject. Itu namanya mantuk yang tersurat. Yang tersiratnya mafhum, sewajarnya, sepatutnya, apa saja yang datang dari Nabi hendaklah diterima saja. Sami'na wa ata'na. Itu sebabnya satu kaedah yang pernah diperkenalkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri pernah memperkenalkan satu kaedah yang sangat bagus untuk kita ingat. Tolong ikuti. Minallahir risalah. Minallahir risalah. Wa 'alar rasulil balahu. Wa 'alaina at-taslim. Daripada Allah datangnya rasul. Betul tak? Rasul itu ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Jangan kecil hati lah kalau rasul tak ada yang dari Melayu. Allahu Akbar. Ustaz lupa tidak sampaikan kirim salam dari masyarakat Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dari Qatar. Assalamualaikum. Di sana pun ada masalah. Ada satu compound. Biasa dengar Exxon Mobil. Ya, di sana namanya Rasgas atau Qatar Petroleum Gas. Qatar negaranya macam Melaka saja, tapi di dunia terbanyak menghasilkan gas. Kaya sungguh. Sekarang kita lihat macam Singapura aja, bangunan-bangunan. Malah ada satu pulau buatan mereka buat dengan nama Mutiara Qatar. Qatar per Qatar, kalau tak salah itu namanya. Apa yang Ustaz maksudkan, masyarakat Asia Tenggara sudah mula diracuni oleh fahaman-fahaman yang mendakwa Rasul. Datangnya dari Indonesia. Subhanallah Ustaz, ceritalah. Mereka minta pandangan macam mana Ustaz mengatasinya. Kita panggil pengikut-pengikutnya. Degilnya na'udzubillah. Akhirnya Ustaz kata, Ustaz-Ustaz dan kawan-kawan, kita ada hak untuk menasihati mereka. Kalau degil juga, beritahu kepada Wizaratul Awqaf, iaitu Kementerian Agama, biar mereka yang ambil tindakan. Kalau perlu usir daripada bumi Qatar, daripada dia mula menjalar di kalangan orang-orang Asia Tenggara di sana. Betul tak? Ya. Itu berita di sana, betapa perlunya. Tapi Masya Allah, masyarakat kita di Qatar cukup kuat dengan sunnahnya. Sebab mereka di sana kan ada televisyen yang dalam bahasa Inggeris, ada televisyen sunnah, terus menerus membahas masalah sunnah, dan masjid-masjid sana tak banyak beza. Sama betul dengan masjid di Mekah, Madinah dalam cara amalannya. Sehingga mereka faham, oh begini, banyak yang sudah. Jadi kita pula datang memberi, oh sama betul Ustaz apa yang kami dengar di dalam Ustaz cakap, referensi kita sama. Quran dan sunnah macam mana beza? Yang beza ni bila referensi berbeza. Betul tak apa? Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dihormati sekalian. Okey, Ustaz tadi kata itu mantuk, iaitu sikap orang. Setiap Nabi bawa reject, setiap Nabi bawa reject. Itu tercela atau terpuji? Okey, sebab oleh itu lawan mantuk mafhum. Sepatutnya mafhumnya, orang yang ingin berjaya, apa saja yang datang dari Nabi sepatutnya terima. Ini yang Ustaz katakan tadi, minallahir risalah, kata Imam Az-Zuhri. Yang punya otoriti menentukan siapa jadi rasul adalah Allah. Wa 'alar rasulil balahu, tugas rasul pula menyampaikan saja, tabligh. Wa 'alaina taslimu, wa 'alaina taslimu, tugas kita terima saja. Sami'na wa ata'na. Sebab bila datang ajaran dari rasul reject, inilah dia golongan yang ingkar, yang tempatnya neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kalau ingin masuk syurga, ikuti saja. Faqad kadzabu fa sayatihim amba ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran. Siapa mereka ini? Pada asalnya penduduk Mekah, ya, kafir musyrikin, penyembah berhala. Dan kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maksudnya, di mana nanti mereka akan tahu ini? Pada hari kiamat, di dalam mahkamah Allah Azza wa Jalla. Betul tak semua akan dibongkar nanti? Sebab ibu-ibu, di dalam ilmu akidah yang akan ngadili setiap umat, siapa yang jadi hakimnya? Allah. Siapa yang Allah akan panggil untuk dijadi saksi? Rasul masing-masing. Jangan kata Nabi Muhammad. Umat Nabi Ibrahim, Ibrahim lah yang akan dipanggil. Kan itu tadi. Umat Nabi Musa, Nabi Musa lah. Kalau umpamanya ketika Allah refer kepada masing-masing rasul, ternyata rasul itu jawab, benar macam itu yang kami ajar. Bermakna, selamat tak orang itu? Tetapi apabila ditanya oleh rasul, amalan orang ini, orang ini ya Muhammad, mengaku dia ada rasul lagi selain engkau. Setelah engkau diutus, dia mengaku lagi, memang engkau ajar macam itu ke wahai Muhammad? Tidak, engkau maha tahu ya Allah, aku kan rasulmu yang terakhir. Dibelasa. Sebabnya yang cuba mengaku rasul, rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertobatlah. Betul tak, Bu? Dan kita memohon dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dan zuriat kita semuanya dilindungi oleh Allah daripada akidah yang salah itu. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan ayat berikut. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat ini berkaitan tak? Ayat 7 dan 8, Allah tumbuhkan tanam-tanaman di permukaan bumi. Itu adalah sebagai apa kata Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu-ibu, ini yang dikatakan mengambil kesimpulan melalui akal yang sejahtera. Apa dia Ustaz? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selain reference kita adalah Quran dan Sunnah, kita ada tak reference lain, dalil, hujah, argument lain yang boleh menambah lagi selain Quran dan Sunnah? Ada tak? Yes, namanya akal yang sejahtera. Aklun salim, al-aklus salim, akal yang selamat, akal yang sejahtera. Apa dia contohnya? Bila menyebut hari akhirat, hari berbangkit, Allah selalu sebut, kami turunkan hujan di bumi yang gersang, akhirnya bumi itu akan menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Ada kaitan tak sesuatu yang mati boleh dihidupkan oleh Allah? Barangkali kita ada biji cabai, biji ketola, biji labu, biji macam-macam biji yang sudah kering 3 tahun, 4 tahun dalam laci. Kering sekering-keringnya. Kita letakkan di tanah yang lembab. Seminggu kemudian dah bercambah. Boleh tak dengan akal yang sejahtera kita ambil kesimpulan yang mati tadinya boleh hidup dengan kuasa Allah? Betul tak? Mata sendiri lihat. Betul tak agak? Ini maknanya. Akal yang sejahtera tidak akan menolak kemungkinan atau kemampuan Allah untuk menghidupkan balik manusia yang sudah mati, hancur, semuanya dihidupkan balik. Boleh tak bagi Allah? Apalagi cara bekerjanya Allah sebagai ayat second last surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang kedua, akal sejahtera kata, menghidupkan balik sesuatu yang pernah wujud. Mewujudkan balik sesuatu yang pernah wujud adalah lebih mudah untuk mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tak wujud. Dapat faham maksud saya? Manusia kan sebelumnya tiada, lalu Allah mampu mengadakannya dengan tanah. Manusia pertama kan tanah, Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Jika dibandingkan mengadakan sesuatu Adam yang sebelumnya tiada menjadi ada, namanya Adam, mana lebih mudah bagi Allah sekedar menghidupkan balik manusia yang dulu pernah ada dalam kubur lalu dihidupkan balik? Mana lebih mudah? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Apalagi bila kita bawa dengan ilmu moden hari ini bahwa di dalam kubur sudah ada DNA, telinga DNA, kuku DNA, rambut DNA, segala-galanya. Cuma jadi hancur, tapi pada bahagian itu hidupkan balik dengan DNA yang sudah ada lebih mudah daripada barangkali tanah yang dicipta pertama untuk Adam itu tak ada unsur itu. Dapat faham loh? Nak sekedar nak gunakan akal. Jadi macam mana ada orang yang sampai tidak percaya ada adanya hari berbangkit? Malah ibu-ibu, kehebatan kita orang Islam melebihi orang-orang ahli kitab. Mengapa Ustaz sebut ahli kitab? Musyrikin terbagi dua. Ahli kitab dan musyrikin. Maaf, orang kafir terbagi dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maknanya kafaru, orang kafir terbagi berapa? Dua, ahli kitab dan musyrikin. Kedua-duanya kafir. Tapi dari sudut kafir ahli kitab tak sama dengan kafir musyrikin. Di antara perbezaan mereka, ahli kitab percaya adanya hari berbangkit, syurga dan neraka. Percaya tak Yahudi dan Nasrani? Percaya. Musa pernah sebut, Isa pernah sebut, Taurat dan Injil pernah sebut perkara ini. Musyrikin tak punya nabi, tak punya rasul, tak punya kitab. Oleh sebab itu mereka tak percaya adanya hari kebangkitan setelah mati. Itu sebabnya mengapa ayat-ayat Makkiyah banyak menyebut tentang hari kiamat. Karena orang Mekah terdiri dari musyrikin penyembah berhala. Mereka tak percaya adanya hari berbangkit. Namun demikian, ahli kitab walaupun percaya kepada hari berbangkit, ada beza tak dengan kita orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa bezanya? Mereka percaya memang adanya kebangkitan, tapi hanya yang bangkit itu roh sahaja tanpa jasad. Tapi ahli sunnah wal jamaah kita umat Islam, Allah bukan hanya mampu membangkit roh kita, tapi juga bersamanya jasad sekali. Nah, lagi-lagi dalilnya apa? Surah Yasin. Jangan cakap Abdullah Yasin. Surah Yasin ayat 65. Tolong ikuti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Teruskan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, akan kami tutup mulut-mulut mereka, akan dikunci. Dan yang akan bertutur kepada kami, tangan-tangan mereka, dan yang akan menjadi saksi, kaki-kaki mereka, terhadap apa yang dulu di dunia mereka telah usahakan. Ibu-ibu, pemergian kita ke majlis ilmu, melangkah-melangkah, tayar kereta kita, motor ke, menuju ke majlis ilmu, salat berjamaah, semua ada perkiraan tak? Semua ini nanti akan jadi saksi. Tempat duduk kita, semua nanti akan jadi saksi. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu hadirat sekalian, Apa pengajaran yang dapat diambil dari ayat itu, Ustaz? Ayat itu mengajar kita, kalau mulutlah nanti yang ditutup, kalaulah tangan yang bercakap, kaki jadi saksi. Tolong beritahu Ustaz, mulut, tangan, dan kaki itu sifat bagi roh atau sifat bagi jasad? Jasad. Dia bukan sifat roh. Di situ ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil kesimpulan bahwa yang bangkit nanti tidak setakat roh, tapi juga jasad. Itu dia. Dan banyak lagi. Dalam ayat lain kan disebut kulit pun akan jadi saksi. Kulit akan jadi saksi. Dan lain-lin. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Telingamu, matamu, hatimu atau akalmu, semua akan ditanya. Itu semua betul tak? Itu adalah sifat bagi jasad. Itu menunjukkan pahaman kita yang paling betul, yaitu kebangkitan nanti bukan setakat roh tapi juga jasad. Ini belum lagi dalam syurga mereka akan makan tufah, korma, maaf, apple. Mereka akan makan rumman, delima. Mereka akan makan inab, anggur. Mereka akan minum asal, madu. Mereka akan minum laban, susu atau yogurt. Mereka juga akan minum khamar, arak. Betul tak itu roh? Mana boleh itu semua? Lebih-lebih lagi, betul tak setiap mereka dalam syurga ada pasangan? Allahu Akbar. Oh, senyum semua ibu-ibu dapat pasangan. Ibu-ibu, mau tak pasangan yang lama nanti dapat lagi? Mau tak? Jangan dikira dia macam sekarang ni yang sudah mula ompong, yang sudah mula keriput. Nah. Semua nanti sweet 17. Oh, semua remaja-remaja belaka. Subhanallah. Ya, 30-an, 20-an, belasan. Subhanallah. Ya, Pak. Jadi ya. Dia pre-thinker ni. Masuk ni. Pre-thinker ni termasuk musyrikin, Pak. Ya. Kalau kita hari ini golongan animisme seperti yang di pertengahan Kalimantan kan ada yang sangat percaya pada busut, percaya pada pokok, animisme, dinamisme, ini pre-thinker, dia termasuk musyrikin. Seorang ibu pernah tanya, ya Rasulullah, kalau saya ditakdirkan punya beberapa orang suami, saya nanti, dan kami semua masuk syurga, saya nanti akan bersama suami saya yang mana satu? Paling apa, Bu? Paling hebat. Nah, Nabi hanya jawab, ahsanuhum khuluqa. Mana suamimu yang paling baik akhlaknya? Ada seorang jemaah, Ustaz masih ingat lagi waktu belajar di Islamic Counselor. Ustaz, dapat suami lama juga ke, Ustaz? Bosan lah, Ustaz. Nah, Ustaz jawab, dah, dia nanti jadi muda balik dan cantik. Baik. Kita teruskan. Ustaz terbaca di Qatar satu hadis kursi. Apabila anak-anak yang belum baligh meninggal dunia atau yang sudah baligh yang taat dimasukkan dalam syurga, apa kata mereka? Abauna, ya Rab, mana mak bapak kami? Ya Rab, mana mak bapak kami? Nah, kamu masuk syurga. Nah, kami tak nak masuk, ya Rab, sebelum kami pastikan mak bapak kami juga masuk syurga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan mak bapaknya dalam syurga. Tentu saja mak bapak yang beriman dan beramal saleh. Yang andai kata di sana sini ada sedikit kekurangan-kekurangan, nanti anaknya akan memberi syafaat, terutama anak-anaknya yang saleh. Jadi perlu tak kita ibu-ibu selain memperbaiki diri, anak-anak kita kena, sebab mereka nanti akan memohon pada Allah. Kami tak akan masuk ke dalam syurga, ya Allah, sebelum kami pastikan mak bapak kami. Lain halnya kalau kafir, itu memang dah putus. Betul tak, Bu? Nih, anak-anak sangat besar peranannya di akhirat nanti. Tapi Ustaz tak dapat satu hadis pun, bila ada anak hafiz, otomatik mak bapak garanti masuk syurga. Jangan cakap macam itu. Sebab bila begitu nanti membuat mak bapak, oh garanti anak dah dua, tiga dah hafiz semua, kita enjoy sajalah. Tak boleh pula. Mesti ada iman dan amal. Baik, kita teruskan dengan ayat. Tapi sayangnya sangat banyak manusia yang tak mau beriman walaupun akal sejahtera dah beritahu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, kita berikut ini masuk pula kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Perintah Tuhan pada Nabi Musa untuk menyeru Fir'aun. Kemudian sedikit dialog antara Musa dan Fir'aun. Tentu saja hadirin dan hadirat, untuk pengetahuannya, dalam Quran banyak tak kisah tentang Nabi-Nabi zaman silam dengan kaum masing-masing? Dari kisah para Rasul itu, yang paling banyak Allah kisahkan selain antara Nabi Muhammad dengan umatnya sahabat, juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu sebabnya kita akan jumpa selalu kisah Nabi Musa ini dengan Fir'aun. Sebab dia seolah-olah jadi satu etibar untuk kita jadikan etibar. Sebab apa? Fir'aun berhadapan dengan, maaf, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan penguasa. Betul tak Nabi Muhammad juga berhadapan dengan penguasa? Nabi Musa terdapat tak berhadapan dengan orang paling kaya? Nabi Muhammad juga betul tak berhadapan juga dengan orang kaya? Siapa orang kaya zaman Musa? Siapa orang kaya di zaman Musa? Qarun. Qarun. Malah Qarun itu bukan hanya umat, tapi cousin Nabi Musa. Betul tak ada hubungan macam Nabi dengan uncle-nya dan auntie-nya? Itu sebabnya kisah Fir'aun dan kaumnya sangat banyak dalam Al-Quran. Antara lain dalam ayat ini, atau dalam surah ini. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh-dhalimin, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Siapa maksudnya kaum yang zalim itu? Datangilah dengan makna dakwahlah, serulah orang yang zalim, yaitu Fir'aun, Haman-nya, Qarun-nya, kepada menyembah aku. Datangilah wahai Musa. Datangi di sini bukan sekedar mengandung makna datang, tapi berdakwah, berdakwah. Qaum Fir'aun. Lalu Allah explain yang dimaksudkan kaum zalimin itu ditafsirkan sendiri oleh Allah pada ayat berikut, yaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, mengapa mereka tidak bertakwa? Nah, ibu-ibu, kita sudah belajar banyak dalam Al-Quran ciri-ciri manusia yang bertakwa. Masih perasan tak lima sifat manusia bertakwa yang mula-mula Allah sebutkan dalam Al-Quran? Yaitu ayat 1 hingga ayat 5 dari Al-Baqarah. Pertama sekali, orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman pada yang ghaib. Betul tak itu menyangkut akidah? Yes. Iman mesti ada. Akidah saja, iman saja tak cukup. Mereka mesti beribadat pada Allah. Lalu Allah sebut, wa yuqimuna salat, mereka mendirikan salat. Pada umat Nabi Musa juga ada salat tak? Iman ada, salat ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan segelintir dari rezeki yang kami beri hendaklah mereka nafkahkan, belanjakan, iaitu zakat ke atau nafkah atau saraan hidup, menyara isteri dan anak-anak termasuk. Kalau Ustaz simpulkan, dan kesimpulan ini mustahak, apa dia Ustaz? Ciri-ciri utama orang-orang yang bertakwa. Pertama, akidah. Itu diisyaratkan oleh alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, ibadat mesti ada pada Allah. Betul tak? Ini diisyaratkan oleh wayuqimunas salah, mendirikan salat. Oh, akidah dah ada, dah iman Ustaz. Mantap. Ibadat pada Allah pun ada. Salat. Tak cukup kalau tidak berbaik-baik dengan sesama insan. Dan mereka nafkahkan sebahagian atau segelintir dari rezeki yang kami beri. Betul tak? Yang namanya zakat, nafkah, saraan hidup itu memperbaiki hubungan insan dengan insan? Yes. Kalau salat, hubungan insan dengan Allah. Zakat pula, nafkah pula, saraan. Betul tak? Memperbaiki hubungan insan dengan insan, menolong orang miskin? Ini memberi isyarat. Untuk menjadi masa bertakwa, pertama akidah, lihat urutannya kan? Lihat urutannya. Betul tak? Pertama sekali masalah dalaman, percaya Allah, percaya Rasul, percaya jangan ada syirik khurafat. Dan yang kedua, dari segi amalan, perlu tak banyak mendekatkan diri pada Allah? Dan pada masa yang sama, perlu tak juga mempunyai hubungan baik dengan sesama insan, terutama ibu bapa, cousin, auntie, uncle, saudara mara, kaum kerabat? Betul tak? Ustaz tak teruskan lagi. Tiga ini tidak akan sempurna bila tidak merujuk pada kalamullah dan kalamur rasul. Itu sebabnya sifat keempat, walladzina yu'minuna bil bima unzila ilaika wama unzila min qablik, dan mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan padamu. Apa dia yang turunkan kepada nabi? Ibu-ibu, yang diturunkan itu sebenarnya wahyu, bukan hanya Quran. Coba dengar hadis ini, tolong ikuti. Unzila alayya Al-Quran wa misluhu ma'ah, telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa dia yang semisal dengan Al-Quran? Sunnah Nabi. Itu sebabnya wahyu yang 100% dari Allah, makna dan susunan katanya namanya Al-Quran. Jika wahyu turun pada Nabi dalam bentuk makna, Nabi dibenarkan susun dengan bahasa sendiri namanya hadis. Betul tak? Ambil Quran saja, tolak hadis takkan sempurna. Tadi kita dah buat contoh, dirikan salat. Macam mana nak salat kalau tak kita ambil kira apa yang Nabi jelaskan? Betul tak? Dan Nabi menyuruh, sallu kama raaitumuni usalli. Dan yang kelima, ciri-ciri muttaqin, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka sungguh yakin. Maknanya walaupun yang pertama tadi alladzina yu'minuna bil ghaib dah disebut dah, itu tentang akidah. Iman, yakin akan adanya hari akhirat, termasuk tak akidah juga? Yes. Itu sebabnya iman kepada adanya hari berbangkit termasuk tak salah satu rukun iman utama? Yes. Itu sebabnya Ustaz dulu pernah sebut, dari enam ini bila diperkecil dia jadi tiga. Tolong ikuti. Al-Wahdaniyah, Ar-Risalah, Al-Ba'su, ketuhanan yang Maha Esa, Ar-Risalah, kerasulan, dan kebangkitan. Ketuhanan yang Maha Satu, betul tak? Dia yang wajib disembah. Cuma nak menyembah dia, kita tak tahu. Perlu tak diutus Rasul untuk membimbing? Itu sebab namanya Risalah. Nah, menyembah Allah ikut cara Rasul, ini sebagai persiapan untuk menghadapi hari yang ketiga. Betul tak? Lihat, Allah susunannya sungguh cantik bila kita faham. Percaya pada Allah. Sebab matlamat kita dicipta untuk menyembah Allah. Macam mana awak menyembah Allah? Tak tahu. Sehingga Allah utus Rasul untuk membimbing. Itu namanya ar-risalah. Kemudian, menyembah Allah ikut cara Rasul. Untuk apa ibu-ibu? Untuk apa bapak-bapak? Kita sembah Allah ikut cara Rasul. Sebagai persiapan menghadapi hari berbangkit. Itu sebabnya yang ketiga ni adanya hari berbangkit. Betul tak dalam mahkamah Allah nanti yang jadi hakim Allah, yang dipanggil jadi saksi Rasul. Bila hakim dan Rasul sebagai saksi memihak kepada pesalah, syurga. Tapi bila beribadat tidak ikhlas untuk hakim, bila beribadat ikhlas untuk hakim tapi tidak ikut cara saksi, neraka. Na'udzubillah. Dapat faham? Mudah sangat memahaminya. Mengapa ada orang tak faham-faham? Tak mau faham. Tak dapat hidayah, betul kata Datuk. Tak dapat taufik. Taufik, Allah tak buka hati. Ini yang sebenarnya ibu-ibu dapat hidayah taufik ini sehingga kaki ringan ke majlis ilmu, suka dengar. Ini adalah pemberian Allah. Betul tak Allah tidak bagi pada semua? Yes, Allah pilih-pilih. Cuma kita berdoa mudah-mudahan kegemaran menuntut ilmu ini hendaknya berkekalan hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbi. Kita teruskan dengan ayat berikut. Ini yang Ustaz maksudkan, kaum yang zalim itu ditafsirkan sendiri oleh Allah, iaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Kan ini satu pertanyaan Allah. Rasul dah kami utus, jelaskan pada mereka, mengapa tak takwa juga? Ini maknanya Allah sangat merasa heran dengan sikap ada manusia seperti itu. Ustaz selalu buat contoh, barangan elektrik atau elektronik dikeluarkan oleh kilang-kilang tertentu. Kita sebagai pengguna yakin tak? Seyakin-yakinnya bahawa pembuat barangan tersebut lebih tahu tentang kapasiti, tentang apa sajalah. Yang jika buku panduan yang disertakan dalam kotak ketika kita buka ini Nokia ke Samsung ke Sony ke, dengan mengikuti buku panduan dari kilang yang membuatnya, betul tak barangan ini akan jadi lebih selamat? Kita ni made by Allah. Lalu Allah kirim kitabnya, malah utus rasulnya untuk explain apa yang ada dalam kitab. Kerja manusia pula reject. Endah, bila ikut Quran tak maju kita. Kita kena buat undang-undang sendiri. Wujud tak dalam dunia ini? Mengapa dalam bab ini boleh terima? Tapi dalam bab kita made by Allah, Allah turunkan utus untuk membimbing kita, utus kitab untuk menjadikan pedoman, kita reject. Mengapa awak tak reject? Mengapa awak tidak operate awak punya Sony ini dengan Sanyong punya atau Aiwa punya kalau tidak langsung rosak? Yang buat ini dia lebih tahu tentang apa kemampuan, betul tak kak? Secara ini yang Ustaz katakan tadi, dalil tambahan aqlus salim, iaitu akal yang sejahtera akan terima ini otomatik. Bila terima konsep barangan elektronik dengan pembuatnya, kilangnya punya pedoman, dia akan terima konsep insan made by Allah. Allah turunkan kitab dan utus rasul untuk membimbing, cara ini yang lebih selamat. Betul tak apa? Baik, kita teruskan. Dan karenanya, maaf, berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Oh, Nabi Musa takut. Ibu-ibu, para nabi boleh takut tak? Takut? Itu sebabnya dalam ilmu akidah, sebenarnya ibu-ibu, takut termasuk ibadat tak? Ibadat apa? Ibu-ibu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Iyyaka na'budu. Ibadat kan mesti untuk Allah. Supaya faham itu, ibadat ada lima macam. Ibadat lidah, subhanallah, alhamdulillah, qiraah Al-Quran, tilawah Quran, lisan, termasuk doa tak? Rabbana atina. Itu namanya ibadat lidah. Ibadat badan, seperti salat, puasa, badan. Ada ketiga, namanya ibadatul qalbi, ibadat hati. Nah, ibadat hati ini antara lain cinta, harap, takut, ikhlas, tawakal, sabar. Semua itu ibadat, ha? Ibadat apa? Ada namanya ibadatul mal, ibadat harta. Termasuk tak zakat, sedekah. Dan ada yang kelima, gabungan ibadat badan dan harta, haji. Badan mesti pergi ke Mekah, biaya mesti ada, harta, umrah. Ringkasnya, takut termasuk ibadat tak? Ibadat yang jenis apa? Qalbi, hati. Ibadat mesti ditujukan pada siapa? Takut hanya pada Allah kalau begitu. Mengapa takut pada Fir'aun? Syirik tak? Oh, Nabi Musa bilang syirik. Kasih Ustaz minum dulu. Tolong baca buku Akidah 1 Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ketika membahas masalah takut sebagai ibadat hati, takut ada dua. Ada namanya takut adat, ada namanya takut khurafat. Takut adat, apa makna adat? Kebiasaan. Betul tak tahu? Kita takut dekatkan dengan api, sebab adatnya biasanya api membakar. Kita takut pegang kalajengking, biasanya kalajengking gigit dan sakit. Kita takut mendekati ular, kita takut mendekati beruang dan harimau, dia mencakar dan mengoyak. Takut itu namanya takut adat. Takut adat tidak membinasakan, tidak merosak akidah. Fir'aun dan orang-orangnya terkenal zalim, lalu takut dizalimi, dibunuh. Takut apa ni? Adat. Bila kita lawan orang zalim ni, kita akan dipancung. Lalu kita takut. Takut ini tidak merosak akidah. Tapi mentang-mentang dapat giliran interview yang ke-13. Allah, pas confirm ini tak lulus lah ni. Ini angka sial ni. 13 angka sial ni. Takut ibu-ibu yang sedang hamil karena suaminya bunuh monyet, kononnya nanti anaknya berbulu, akan takut dan takut betul-betul akan berbulu. Kalau itu namanya takut khurafat. Itu sebabnya ada dalam ilmu akidah, Ustaz ada sebut akidah jilid 2. Bila terjadi hal macam itu, cepat-cepat ibu-ibu, memang tidak mudah kita tidak menghilangkan serta merta budaya yang sudah mendarah mendaging dari nenek moyang. Bila bersin di depan rumah, ini lambang tidak elok lah, akhirnya tak mau keluar rumah. Bila apa contohnya? Yes, baru berjalan umpamanya 1-2 batu nak ke majlis ilmu, terlanggar kucing, hitam pula kucingnya. Ini mesti tak elok ni, berpatah balik. Ini namanya tiarah. Dan tiarah itu syirik. Inna tiarata syirkun. Kata Nabi, baru kamu tidak syirik bila kamu teruskan perjalanan. Bila balik kamu dah syirik. Tetapi hati ini kan tak boleh hilang. Terus saja. Nah, kata Nabi, ketika itu hendaklah kamu baca doa. yang bila baca doa ini, Allah akan lindung kamu pergi dan balik selamat. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang boleh memberi kebaikan padaku kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak mudarat dan bahaya menimpa aku kecuali Engkau. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Engkau. Walaupun orang tua cakap macam itu, kalau Engkau kata kami akan selamat, kami akan selamat juga. Ibu-ibu tak dapat dalam bahasa Arab pun, bahasa kita pun tak apa, Allah faham semua bahasa. Betul tak doa itu meletak kita menyerah bulat-bulat pada Allah agar kita diselamatkan? Umpamanya dalam bahasa kita, bila terdengar saja suami umpamanya tembak monyet lah sebagai contoh, lalu ada namanya kenam. Ketika itu, ya Rab, sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kami, bila kami yang hamil itu terkejut suaminya membunuh sesuatu, lalu nanti akan serupa baby yang akan lahir itu sebagaimana yang dia gambarkan. Tapi kami tidak percaya, ya Allah, sebab yang boleh menyelamatkan kami hanya Engkau sahaja. La haula wala quwata illa billah. Macam itu sudah cukup dah. Dapat faham? Oh? Ketika kita meneruskan tadi setelah terlanggar kucing, dalam masyarakat kata itu sial. Teruskan saja baca doa itu atau sebut ya Rab. Menjadi keyakinan dalam masyarakat kami, bila terlanggar kucing itu akan membawa perkara tidak elok. Tetapi kami yakin yang dapat menyelamatkan kami hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca sekali lagi. Insya-Allah. Dapat faham? Semua ini kan perlu pada ilmu, ya. Kalau tidak, betul tak? Kita terus saja dikongkong oleh syaitan. Baca ini, takut, ulang balik. Oh, semua itu. Karena apa? Karena kita kurang ilmu, kurang yakin. Okey. Jadi, Nabi Musa tadi takut. Sebagaimana Abu Bakar, orang yang begitu tinggi imannya, betul tak setelah Nabi Muhammad, orang yang paling tinggi imannya di kalangan umat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar? Abu Bakar pernah takut tak ketika nampak kaki orang-orang kafir di luar gua tempat mereka bersembunyi dengan Nabi? Takut juga. Takut apa itu dia? Takut adat, bukan takut khurafat. Sekali lagi, takut ada berapa macam? Dua. Takut adat itu tak menjejaskan, dan takut khurafat ini yang bahaya. Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril pada Harun. Ekoran daripada rasa takut itu membuat dada Nabi Musa jadi sempit, risau. Dan bila tidak cakap pun tak begitu petah. Kan Nabi Musa tak petah dalam bercakap karena ekoran dari tertelan bara api ketika kecil. Dan aku berdosa kepada mereka karena aku takut mereka membunuhku. Nah, yang ini bo, Nabi Musa merasa berdosa karena beliau pernah membunuh. Nabi Musa pernah tak membunuh? Pernah. Ketika umurnya 18 tahun, sedang naik-naiknya badan, pergi ke pasar waktu orang sedang lengang, yaitu waktu orang sedang istirahat, jam 11.30 ke atau jam 12 ke, itu dikenal dengan bahasa Arab dengan qailulah, orang tidur siang atau after zuhur, qailulah namanya. Ketika itu berkelahi antara orang Fir'aun Kibti, tukang masak roti Fir'aun, itu orang Fir'aun, dengan orang Bani Israel. Musa orang Kibti atau Bani Israel? Lalu orang Bani Israel ini nampak Musa, minta tolong Musa. Musa pun tolong. Nabi Musa pun tinju, tempeleng, langsung innalillah. Bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa. Kisah yang sama kan pernah ketika beliau mengangkat batu, dua wanita yang dihalang mendapatkan air untuk beri minum ternakannya, itu ada kaitannya. Nah, setelah membunuh itu, beliau lari, takut dibunuh. Lalu pergi ke Madian, tempat Syuaib. Lalu jumpa dua wanita yang sedang dihalang oleh kaumnya karena diletak batu. Lalu Nabi Musa tolong alihkan batu sehingga mereka dapat air. Singkatkan cerita, salah seorang daripada dua gadis itu jadi istri Nabi Musa, akan kawin. Mas kawinnya 8 tahun bekerja dengan wanita itu. 8 tahun sampai 10 tahun. Dah 10 tahun beliau balik dari Madian ke Mesir. Dapat paham? Perjalanan menuju ke Mesir lah beliau di tengah jalan dipanggil dari atas bukit, lalu diangkat jadi rasul. Dapat paham? Lalu disuruh pergi kepada Firaun untuk berdakwah. Nah, ini dia ketika disuruh jumpa Firaun ini, setelah diangkat jadi rasul belum? Sudah. Beliau merasa takut karena 10 tahun yang lalu pernah membunuh tukang masak roti, pemasak roti Firaun. Takut nanti Firaun akan bunuh dia. Dapat paham enggak? Ya, kisahnya macam itu. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, yakni mukjizat. Mukjizat apa yang Allah bagi? Ada dua. Pertama, tongkat bila dilempar jadi ular. Dan yang kedua, tangan bercahaya. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah rasul Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Lihat. Lalu akhirnya Musa pergi tak akhirnya bersama Harun dan minta supaya Firaun serahkan Bani Israel yang disiksa. Sebab Bani Israel, ibu-ibu, Mesir ketika itu dihuni atau penduduknya terdiri dari dua golongan. Golongan orang tempatan asli, yaitu Qibti. Itu orang Firaun. Akbat Qibti. Golongan pendatang adalah Bani Israel. Ini orang Musa. Bani Israel ini telah diperlakukan dengan begitu kejam oleh Firaun. Ini antara lain yang membuat piramid itu, angkat batu itu, semua orang Bani Israel. Tahu ibu-ibu, batu itu datangnya dari mana? Menurut analisa terakhir para saintis, ia berasal, batu jenis itu hanya ada di South Africa. Lihat tuh, di selatan sana jauh. Macam mana angkatnya? Allahu Akbar. Begitulah. Di sektor peladangan, di sektor ini, yang berat-berat ini, pembinaan, semuanya Bani Israel. Itu sebabnya Nabi Musa minta, serahkan Bani Israel pada aku. Sebab aku diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Baik, sedikit lagi sambungannya. Firaun menjawab, bukankah kami telah menguasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami bertahun-tahun dari umurmu. Lihat, Firaun mula mengungkit jasanya. Engkau sejak dari baby dulu kami yang asuh, sampai umurnya 18 tahun jadi bujang itu di istana Firaun. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Faham makna apa yang kamu telah lakukan itu? Yaitu telah membunuh. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna, tak balas budi. Sudah diasuh sampai 18 tahun, tiba-tiba kamu membunuh tukang masak rotiku. Berkata Musa, coba lihat. Ini pengajaran cukup cantik dalam ayat ini. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Maknanya Musa akui tak bahwa dia telah membunuh? Tapi dia tak sengaja. Aku tak sengaja, wahai Firaun. Memang aku membunuh. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Ini takut apa tadi? Adat atau khurafat? Adat. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasulku. Budi kamu yang limpahkan padaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Nah, sampai ayat ini pengajarannya. Ada dua sebab yang membuat Firaun marah kepada Musa. Pertama, ibu-ibu, dia bapa angkat Musa. Telah mendidik, membimbing, beri keperluan-keperluan untuk hidup. Hidup senang lenang dalam istana. Lalu tiba-tiba tak balas budi. Betul tak marah? Secara fitrah memang marah. Yang kedua sebabnya Firaun marah apa? Karena membunuh. Coba dengar jawaban Musa. Beliau nafikan atau tidak kebaikan Firaun memelihara dia? Nafikan atau tidak? Tidak. Disebabnya dia jawab, memang betul aku telah membunuh, tapi aku tidak sengaja. Tanpa membangkit-bangkitkan tentang pengiktirafannya Firaun memang telah memelihara dia. Oleh itu adabnya. Tetapi perkataan Musa yang terakhir, jangan pula karena kebaikanmu wahai Firaun kepada aku sendiri membuat kamu zalimi Bani Israel yang sekian banyak. Dapat paham? Kamu telah berbuat zalim pada Bani Israel sekian banyak. Jangan itu engkau jadikan alasan untuk membolehkan kamu berbuat begitu gara-gara memelihara aku satu orang. Mana boleh? Dapat paham? Itu tersirat tau. Di dalam tafsir saja ada disebut perkara-perkara macam ini. Maknanya, janganlah seseorang yang telah ada buat jasa pada seseorang untuk membuat dia menjadi laluan untuk dia menganiaya orang lain. Kan itu maknanya. Itu, sekali lagi, bahwa Nabi Musa sekali-kali tak menafikan jasa Firaun. Dia mengaku tak dia memang telah membunuh. Sebab berapa perkara tadi penyebab Firaun marah? Dua. Pertama, dia telah pelihara dengan baik. Yang kedua, dia membunuh. Terhadap usaha Firaun dan istrinya Asia, sedikit pun tidak dinafikan atau diingkari oleh Musa sebab beliau bersyukur. Yang kedua, tentang dia membunuh, dia akui dia membunuh. Tapi jangan pula engkau berbuat baik kepada Bani Israel bernama Musa satu orang ini menjadi laluan engkau berbuat zalim suka hati terhadap Bani Israel yang lain. Itu sebabnya beliau ada minta tak supaya serahkan Bani Israel pada beliau. Kita sambung insyaAllah minggu hadapan. Kisahnya menarik. Jangan di absen. Ini belum habis ria. Sengaja kita kunci dengan cerita itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz, tolong doakan bayi yang baru lahir 4 hari. Semoga selamat dan dapat meneruskan hidup di bumi Allah ini. Sekarang di IGN, ICU. Namanya Shamir Iskandar bin Muhammad Syahir. Tadi Ustaz juga dapat berita Kak Leha, tahu ya? Leha, Pak Aziz, suaminya yang tinggal di kondo ini, di kondominium ini. Dia punya anti meninggal dunia sebabnya beliau rushing ke Shah Alam. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dapat tempat yang baik insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula antunazila alayna rahmata wal barakata wal maghfira khalsatan li khalati Zulaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kiranya engkau limpahkan kepada kami semua rahmatmu, berkatmu dan ampunanmu, khasnya untuk anti daripada Kak Zaleha yang baru meninggal di Shah Alam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa kami dan dosanya ya Allah. Hindarkan kami dari azab kubur dan azab api neraka. Masukkanlah kami dan dia ke dalam syurgamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kiranya engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmatmu dan kesembuhan dari segala bentuk penyakit yang kami alami. Begitu juga penyakit yang dialami oleh saudara mara kami dan kawan-kawan kami yang tidak hadir. Khasnya penyakit yang dialami oleh anak kami, Syamir Iskandar bin Muhammad Syahir, yang terlantar di ICU IJN padahal umurnya baru 4 hari. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya engkau. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.